Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Kita masih melanjutkan kitabun nawafil, masih di targhib fi qiyamil lail. Hadis yang terakhir, hadis 630. Sekarang kita masuk di hadis 631. Siapa? Kemarin terakhir siapa? Siapa kemarin terakhir? Hah? Irzam. Kemarin itu apa? Kitabul Jami' terakhir. Beroman sudah. Latahuri طيب قال المؤلف رحمه الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرجل من أمتي يقوم من الليل. Ada seorang laki-laki dari kalangan umatku bangun di malam hari. Yu'aliju nafsahu. Yu'alid itu mengobati, menentramkan dirinya, berusaha menundukkan hawa nafsunya. Ila tahur, untuk wudu. Berupaya keras bangun dan wudu. Wa alai uqadun, ada padanya ikatan. Uqad, ikatan-ikatan sudah kita lewati ketika seorang tidur itu mendapatkan tiga ikatan dari siapa. Fa idza wadda'a yadayhi, ketika dia berwudu membasuh kedua tangannya, in halat uqdatun, lepas satu ikatan. Wa idza wadda'a wajhahu, ketika dia membasuh wajahnya, in halat uqdatun, lepas satu ikatan lagi. Wa idza masaha ra'sahu in halat uqdatun, ketika dia mengusap kepalanya, lepas satu ikatan. Wa idza wadda'a rijlai in halat uqdatun, ketika dia membasuh kedua kakinya, lepas kembali satu ikatan. Fa yaqulullah azza wa jalla lilladzina wara'al hijab, Allah azza wa jalla menyatakan kepada orang-orang yang di belakang hijab, unduru ila abdi hadza, lihatlah kepada hambaku ini, yu'aliju nafsahu, dia berupaya melawan dirinya, wa yas'aluni, dia meminta kepadaku, berdoa kepadaku, masa'alani abdi, tidaklah hambaku itu meminta kepadaku, hadza fawwalah, tidaklah hambaku itu minta kepadaku ini, kecuali fawwalahu, dia mendapatkan apa yang dia minta, dikabulkan doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban fi sahihi wa lafdhu lahu, riwayat Imam Ahmad dan juga Ibnu Hibban di dalam sahihnya dan lafadznya Ibnu Hibban. Hadis ini menunjukkan kepada kita wudhu yang dijalankan seorang hamba ketika bangun di malam hari itu bisa melepas ikatan-ikatan syaitan. Melepaskan ikatan-ikatan syaitan. Dalam hadis yang kita sudah lampaui, ketika dia bangun zikir lepas satu ikatan, ketika dia wudu lepas satu ikatan, ketika dia sholat lepas satu ikatan. Di sini disebutkan ketika wudu. Ketika dia membasuh kedua tangannya, lepas satu ikatan. Ketika membasuh wajahnya, lepas satu ikatan. Ketika membasuh kepalanya, ketika membasuh kakinya. Dengan berwudu terlepas ikatan-ikatan syaitan. Yang ini kemudian bisa membantu kita untuk semangat qiyamul lail. Dan juga hadis ini menunjukkan kepada kita addu'a fi jawfil lail, doa di malam hari itu mustajab. Doa di malam hari itu mustajab. Ma sa'alani abdi hadza fawwalahu, apa yang diminta oleh hambaku ini, maka dia untuknya, dikabulkan permintaannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka semestinya seorang muslim memanfaatkan waktu istimewa dikabulkannya doa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bangun di malam hari, kemudian berdoa meminta apapun yang dia minta, min khairi dunya wal akhirah. Baik. Mustamir. Yang belum menemukan qori yang suaranya jelas, semuanya bacanya gremeng, kayak membaca untuk dirinya. Nanti kalau ngisi pengajian lah ngantuk kabeh, tidak jelas suaranya. Taib, tahabbal, ikra. Thank you. Baik. Wa an Abdullah bin Abi Qais. Dari Abdullah bin Abi Qais qala. Qalat Aisyatu radhiyallahu anha. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, la tadak qiyamal lail, jangan kamu tinggalkan salat malam. Jangan kamu tinggalkan salat malam. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yad'ahu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah meninggalkan salat malam. Wa kana idza maridha, jika beliau sakit au kasila atau kurang semangat, shalla qa'idan, beliau salatnya sambil duduk. Rawi Abu Daud wa Ibnu Huzaimah fi sahihi. Naam. Hadis ini menunjukkan kepada kita anjuran untuk tidak gampang-gampang meninggalkan sholat malam, meskipun tidak wajib. Berupaya untuk tidak luput dari sholat malam. La tadak qiyamal lail, jangan sampai meninggalkan sholat malam. Itu da'bus salihin, itu kebiasaan orang-orang soleh. Qiyamul lail, kesempatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya untuk meminta sebanyak-banyaknya, untuk beristighfar sebanyak-banyaknya. Maka seorang hamba yang banyak dosa dan banyak keinginan mestinya tidak melewatkan kesempatan itu untuk yang mulai, ya. Dalam kondisi apapun berupaya tidak meninggalkan sholat malam, meskipun hanya sholat witir saja satu rakaat, nah, atau tiga rakaat, ya. Dengan sampai kemudian malam itu tidak terisi dengan qiyamul lail. Maka Aisyah radhiyallahu anha beliau menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Ketika beliau sakit tetap sholat malam dengan cara duduk. Ketika beliau tidak begitu sehat, ketika beliau agak kurang semangat, beliau sholat dalam keadaan duduk. Demikian pula kita mestinya. Rodo aras-arasan wis sholat sambil duduk. Ya. Sholat sunnah itu boleh sambil duduk, meskipun dia bisa untuk berdiri, tapi pahalanya separuh. Ya. Tapi berupaya untuk sholat malam jangan ditinggalkan. Ya. Nah, jadi sholat nafilah, sholat sunnah itu boleh sambil duduk meskipun dia bisa berdiri. Tapi kalau sholat fardu tidak sah sholatnya dengan duduk ketika dia bisa berdiri. Tidak boleh sholat sambil duduk. Ketika capek, ketika sakit tetap sholat tapi dengan kondisi duduk. Ini menunjukkan betul-betul ini sholat yang utama ini. Abdulus sholah ba'dal faridah. Seutama-utama sholat setelah sholat fardu. Nah, maka jangan meninggalkan sholat malam. Nah, apalagi seorang yang mengaku sunni salafi. Nah, ni ikhwan fidina a'azani wa a'azakumullah. Baik. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Ibnu Umar beliau pernah bermimpi. Beliau didatangi oleh dua orang kemudian dibawa ke neraka. Dibawa menuju neraka. sampai kemudian beliau melihat penghuninya, melihat orang-orang yang ada di dalam neraka. Naam. Ada orang-orang yang dibelenggu dengan rantai. Naam. Ketika terbangun, jadi ketika dalam mimpinya itu dilihatkan penghuni neraka yang sedang disiksa, dan diantaranya dibelenggu dengan rantai. Malaikat menyatakan, jangan takut. Lasta min ahliha. Kamu bukan termasuk penghuni neraka. Jangan takut. Jangan takut melihat orang yang di dalamnya. Orang yang di dalam ini yang dilihat oleh Ibnu Umar dibelenggu dengan rantai ini, kenal Ibnu Umar orang-orang itu. Kata malaikat, jangan takut, kamu bukan termasuk penghuninya. Nah, ketika terbangun, kemudian Ibnu Umar menceritakan mimpinya kepada Hafsah, kepada saudaranya. Kemudian Hafsah menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mimpinya Ibnu Umar. Ketika mendengar mimpinya Ibnu Umar, Rasulullah itu ketika selesai salat subuh biasa minta sahabatnya cerita. Siapa yang mimpi tadi malam, ceritakan, nanti ditakwilkan. Ya. Mimpi-mimpi yang bagus. Rasulullah kemudian berkomentar dengan mimpinya Ibnu Umar, "Ni'mar rajul Abdullah." Sebaik-baik orang itu Abdullah, Abdullah bin Umar. "Laukan yusalli minal lail," seandainya dia mau sholat malam. Sebaik-baik laki-laki itu Abdullah bin Umar. Seandainya dia sholat malam. Nah, maka semenjak itu Ibnu Umar kemudian tidak pernah meninggalkan sholat malam. Semenjak itu. Nah, baik. Bahkan disebutkan la yanamu illa qalila. Beliau tidak tidur kecuali sedikit. Naam. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik, ini Ibnu Umar. Ya. Jadi kita qiyamul lailnya itu jangan nunggu bermimpi dibawa ke neraka. Berupaya untuk sholat malam, ya. Meskipun tidak pernah bermimpi dengan mimpi-mimpi yang demikian, berupaya untuk sholat malam itu da'bus sholihin, itu kebiasaan orang-orang soleh. Ya. Nah, ketika kita mengaku salaf, pengikut salaf, salaf pun soleh, inilah diantara kebiasaan mereka qiyamul lail. Nah, ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai berpesan kepada Abu Hurairah untuk sholat witir sebelum tidur. Karena beliau sering beraktivitas murojaah sampai malam. Kenapa kok witir sebelum tidur? Khawatir kalau nanti tidak bangun. Maka witir sebelum tidur. Nah, berupaya agar tidak meninggalkan qiyamul lail. Malam itu panjang, jangan dipendekkan dengan tidur-tidur kita. Bangun di malam hari meskipun sedikit. Ya. Nah, Ibnu Umar tidurnya sedikit, bangunnya panjang. Nah, kalau kita bangun meskipun sebentar, ya, tidurnya lebih panjang. Yang penting bangun dan sholat di situ. Nah, paling tidak continue. Nah, tiga rakaat. Bisa berikutnya tambah lebih. Ya. Dibiasakan dengan yang paling ringan terlebih dahulu. Nah, kalau orang itu sudah biasa bangun, nanti enggak dibangunkan bangun diri itu. sudah terbiasa. Dia kebiasaan bangun jam 3 nanti yaumian itu bangun terus. Karena sudah biasa. Ya. Jadi ketika ngawal itu paksakan, paksa, paksa bangun. Buat alarm jam 3 misalnya atau jam 2. Ketika bangun dia pengen tidur lagi, paksa bangun, paksa bangun. Kalau dia terbangun, besoknya akan terbiasa terus. Nah, terbiasa bangun. Meskipun ketika suatu hari dia tidurnya kemalaman, ya, nanti di jam yang biasa dia bangun akan terbiasa bangun. Nah, karena kebiasaan. Ada upaya untuk itu. Ya. Ada upaya untuk menjalankan atau mencapai tujuan yang mau dicapai. At-taqaddum bil ijtihad. Ya. Seorang jika mau terdepan, nah, maka dengan upaya. Baik. Nastamir. Virus. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah wa an Tariq bin Shihab. Dari Tariq bin Shihab annahu bata 'inda Salman radhiyallahu anhu. Tariq bin Shihab ini bermalam di tempatnya Salman al-Farisi. Liyamdura untuk melihat mastihajuhu, untuk melihat liyamdura istihajuhu, melihat kerja kerasnya Salman al-Farisi di malam hari itu sholatnya model bagaimana sih, ya, pengen tahu amalannya Salman al-Farisi itu kalau malam bagaimana, kok istimewa ini. Nah, sehingga Tariq bin Shihab ini bermalamnya dengan tujuan untuk melihat, mencontoh. Qala faqama, kata Tariq bin Shihab, di malam hari Salman bangun, yusalli min akhiril lail. Beliau sholat di akhir malam. Ya, sholatnya di akhir malam. Faka'annahu lam yara alladhi kana yadhunnu. Faka'annahu seakan-akan lam yara. Tariq bin Shihab ini tidak melihat alladhi kana yadhunnu, yang beliau sangka. Disangka itu mungkin Salman al-Farisi ini semalaman suntuk sholat malam. Full. Nah, tapi ternyata hanya akhir malam bangunnya, sholatnya. Fadzakara dzalika lahu. Kemudian Tariq bin Shihab pun menyebutkan, menceritakan kepada Salman. Ya. Nah, ternyata cuma gitu tok toh amalan malam itu. Enggak panjang-panjang, hanya akhir malam tok salat lailnya. Faqala Salman. Kemudian Salman al-Farisi menyatakan, "Hafidu ala hadhihi shalawatil khams." Jagalah salat lima waktu. Jagalah sholat lima waktu. Fa innahunna kaffaratun li hadzal jirahat. Salat lima waktu itu sebagai kafarah untuk jirahat. Jirahat itu perbuatan-perbuatan dosa yang kita jalankan. Ya. Perbuatan-perbuatan dosa yang kita jalankan itu bisa dihapuskan dengan sholat lima waktu. Nah, dari satu sholat ke sholat berikutnya sebagai mukafirat, sholawat, sholawat, malam tusib al-maqtalah, selama tidak menjalankan maktalah, yakni dosa besar. Satu sholat ke sholat berikutnya itu menjadi kafarah dosa-dosa kita, dosa-dosa kecilnya, selama tidak menjalankan dosa besar. Maktalah di sini kabirah, ya, dosa besar. Nah, jagalah sholat lima waktu itu sebagai kafarah. Fa idza shallannasu al-isya'a, jika manusia itu selesai salat isya, sadaru an salasi manazila, maka mereka sadaru, sadar itu muncul dari mereka tiga kedudukan. Ketika selesai salat isya, ketika manusia selesai salat isya itu ada tiga kedudukan, ada tiga model manusia. Minhum, di antara mereka, man alaihi, mereka yang mendapatkan dosa, alaihi, wala lahu, dan dia tidak mendapatkan apapun. Alaihi itu dia mendapatkan dosa, wala lahu, dan dia tidak mendapatkan apapun, tidak mendapatkan pahala. Ini model yang pertama. Wa minhum man lahu wala alaihi. Di antara mereka ada yang man lahu, dia mendapatkan pahala. Wala alaihi, dia tidak mendapatkan dosa. Kebalikan yang pertama. Wa minhum yang ketiga, man la lahu wala alaihi. Golongan yang ketiga itu enggak dapat pahala, juga enggak ada dosanya. Ya, enggak dapat apa-apa. Golongan yang pertama dapat dosa, enggak dapat pahala. Golongan yang kedua dapat pahala, enggak dapat dosa. Golongan yang ketiga enggak dapat apapun. Kemudian beliau terangkan. Farajulun iqtanama dzulmatal lail. Ada seorang yang iqtanama, mengambil kesempatan di kegelapan malam. Iqtanam, ya, mengambil kesempatan di kegelapan malam. Wa ghaflatun nas, mengambil kesempatan ketika di malam yang gelap, dan juga ketika manusia pada lalai, ketika manusia pada tidur. Ghaflah. Farukiba farosahu, dia pun menaiki tunggangannya, menaiki kudanya. Fil maasi, dia menjalankan kemaksiatan malam hari. Nah, ketika gelap gulita dia beraktivitas. Manusia tidur semua, dia beraktivitas, ngambil kendaraannya, dia berbuat maasi. Ya, mungkin maling atau apa yang sejenisnya yang dijalankan di malam hari. Berbuat kemaksiatan ketika orang-orang tidur, ketika gelap. Fadzalika alaihi, orang itu mendapatkan dosa. Alaihi, orang itu mendapatkan dosa. Wala lahu, dia tidak mendapatkan pahala. Nah, malam harinya dipakai untuk maksiat. Malam harinya dipakai untuk maksiat. Nah, fadzalika alaihi pahala, dia enggak dapat pahala. Baik. Wa man lahu wala alaihi, adapun orang yang lahu, dia di malam hari dapat pahala, wala alaihi, dan tidak dapat dosa. Farujulun yaghtanama dzulmatal lail. Seseorang yang mengambil kesempatan di malam hari, di kegelapan malam. Wa ghaflatin nas, ketika manusia pada tidur, lalai. Faqama yusalli. Dia bangun salat malam. Dia bangun salat malam. Fadzalika lahu lahu, dia dapat pahala, wala ali, dia tidak dapat dosa. Ya. Orang yang malam hari dia bangun di kegelapan malam di saat manusia sedang tidur, dia kerjakan qiyamul lail, dia dapat pahala dan dia tidak dapat dosa. Ini orang yang lahu wala ali. Wa man la lahu wala ali, terus siapa orang yang tidak dapat pahala juga tidak dapat dosa? Farajulun shalla, seseorang yang sholat isya. Summa nama, setelah sholat isya dia tidur. Nah, enggak sholat malam. Setelah isya dia tidur, enggak sholat malam sampai subuh baru bangun. Fala lahu, dia tidak dapat pahala sholat malam, wala alaih, dia tidak dapat dosa karena tidak berbuat kemaksiatan, dia tidur. Nah, ini tiga jenis manusia yang muncul ba'dal isya. Ya. Ba'dal isya. Ada yang dapat dosa, tidak dapat pahala. Ada yang dapat pahala, tidak dapat dosa. Ada yang tidak dapat apapun. Nah, dari tiga jenis ini tentunya kita sudah tahu mana yang lebih utama. Orang-orang yang lahu wala alaih, orang-orang yang malam harinya diambil kesempatan untuk qiyamul lail, dia dapat pahala dan tidak mendapatkan dosa. Nah, iyyaka wal haqqah, hati-hati kamu dengan haqqah. Ya. Kita langsung baca itu penjelasan haqqah. Haqqah biha'ain, dengan dua hak. Muhmalatain, yang tanpa titik. Maftuhatain, yang keduanya di fathah. Hak, kedua haknya di fathah. Waqafain, dua qaf. Al-ula sakina, qaf yang pertama disukun. Wathanihi maftuha, qaf yang kedua di fathah. Hak haqqah. Huwa asaddu sair, orang yang cepat jalannya. Wakila wa an yastahida fis sair, orang yang bersungguh-sungguh ketika berjalan. Wa yuliha fihi, yang terus apa alaha yaluh, itu kayak mendesak. Nah, berdoa berarti merengek-rengek. Hatta tu'atib rahilah wa taqifu wakila ghairu dzalika. Ya. Sampai kemudian apa kecapean kudanya atau berhenti kudanya karena dipacu sekencang-kencangnya. Nah, hati-hati kalian dengan qah-qah, ya, haq-haqah. Wa alaika bil qasdi wa jawam, hendaknya kalian bil qasd. Qasdi itu tengah-tengah. Wa jawam, continue. Baik. Ini beliau ingatkan, beramal itu tengah-tengah saja. Yang penting rutin, ya. Adwam wa inqalla. Rutin meskipun sedikit. Jangan, saya boleh ingatkan, jangan hak-hakoh. Hak-hakoh itu ngoyo. Ya. Bangun sholat malam 11 rakaat, kemudian enggak bangun lagi, baru sepekan yang lagi bangun. Sebulan lagi baru sholat malam. Nah. Saya belum ingatkan. Yang penting rutin 3 rakaat tiap malam. Yang penting 3 rakaat bangun tiap malam. Itu yang bagus. Atau enggak bisa, bisanya salat witir 1 rakaat tiap malam. Nah, continue, yang penting continue. Ya. Bukan diforsir tenaganya sampai kesel, sampai lemas, kemudian sebulan enggak bangun lagi. Ya. Qiyamul lailnya sebulan sekali atau sepekan sekali. Bukan demikian. Naam. Wa 'alaika bil qasdi wad dawam. Ndaknya tengah-tengah, jangan melampaui batas, jangan ngoyo diforsir. Tengah-tengah aja. Ya, 3 rakaat. Naam. Atau kalau bisa 11. Jadi, karena qiyamul lail itu enggak ada batasannya. Ya. 11 rakaat dia bisa continue, enggak bisa ya 3 rakaat, 7 rakaat misalnya. Nah, ini amalan yang bagus, continue, rutin ya, meskipun sedikit tapi rutin. Lebih baik dibandingkan full tapi kemudian baru beberapa pekan lagi sholat malam. Ya. Nah, ada yang kosong malamnya dari qiyamul lail. Naam. Ini khan fi din azani wa a'azakumullah. Baik, astagfir. Yaqulu lana. Ar-rajulu yaghbitu ar-rajula. Nafaqata. Yanfiku hadha. Misla lakum tu baik. Qala wa an Samura bin Jundub, wa an Samura bin Jundub radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu lana. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan kepada kami, laisa fid dunya hasadun, tidak ada di dunia ini hasad, illa fisnatain, kecuali pada 2 orang. Tidak ada di dunia ini hasad kecuali pada 2 orang, iri pada 2 orang. Yang pertama, ar-rajulu yaghbitu ar-rajula. Yaghbitu ini artinya sama dengan hasad. Yang kemarin sudah kita terangkan, hasad itu seorang yang iri ada saudaranya dapat nikmat dan dia berangan-angan kalau nikmat yang ada pada saudaranya itu hilang. Ya. Nikmat itu kemudian hilang dari saudaranya, berpindah ke tempat dia atau ke orang lain, itu namanya hasad. Tapi kalau yaghbit ghibah ini tidak. Dia pengen seperti temannya, tapi enggak punya angan-angan agar nikmat yang ada pada temannya hilang, itu namanya ghibah. Hasad itu haram, enggak boleh, ghibah itu boleh. Maka hasad di hadis ini, hasad itu maknanya ghibah, ya, yaghbit. Ar-rajulu yaghbitu ar-rajula. Seorang yang yaghbit rajula, iri dengan seorang yang lainnya, Yu'ti lahul malal kathir, iri kepada seorang yang Allah berikan harta yang banyak. Ada seorang punya harta yang banyak. Bayun fikumindu, dia menginfakkan hartanya. Bayuk sirnafakah, dia banyak berinfak. Nah, yakulul akhar, orang yang satunya menyatakan, laugana limalun, kalau aku punya harta, lanfaktu mislama yunfiku hada, aku akan berinfak sebagaimana orang itu. Fa'ahsana, dia pun berbuat kebaikan. Fawwa yahkawwa na'am yahsudu, dia hasad. Hasad di sini maksudnya hibah. Dia pengin kalau punya uang kayak fulan bisa berinfak. Dia punya niatan demikian, dia sudah dapat pahala. Dia tidak berinfak tapi dapat pahala niatan untuk berinfak kalau punya harta. Nah, ini yang pertama. Boleh iri dengan orang kaya yang gemar berinfak. Warajulun, yang kedua, yaqra'ul Qur'an, orang yang membaca Al-Qur'an, wa yaqumul lail, dan bangun di malam hari. Wa indahu rajulun ila janbihi, di sisi dia ada seorang yang la ya'lamul Qur'an, tidak bisa baca Qur'an. Fahuwa yaqsudu, dia iri melihat saudaranya punya hafalan Qur'an, malam bangun sholat malam. Yaqsudu ala qiyamihi, dia iri dengan sholat malamnya saudaranya. Wa ala ma allamahu Allah azza wa jalla minal Qur'an, dan juga iri dengan ilmu yang Allah ajarkan kepada dia dari Al-Qur'an. Fayaqul, dia menyatakan, lau allamani Allah, seandainya Allah mengajarkan kepadaku misla hadza, seperti orang ini ya, bisa punya hafalan Qur'an, laqumtu misla ma yaqum, niscaya aku akan berbangkit, aku akan sholat sebagaimana dia menjalankan sholat. Ya. Naam. Ini namanya ghibta, iri yang baik. Ya. Tidak punya keinginan agar nikmat yang ada pada saudaranya hilang. Itu namanya ghibta. Kalau mudah-mudahan aku dianugerahkan bisa hafalan Quran, dan fulan ini hafalannya hilang semuanya, lupa semuanya, itu namanya hasad. Ya. Itu namanya hasad. Baik, ini ghibta. Qala al-hasadu, rawahu Tabrani fil Kabir wa fihi sanadun layyin. Fa fi sanadihi layyin. Al-hasadu yutlaqu wa yuradu bi ma'na bi tamanni. Al-hasadu dimutlakkan, wa yuradu bi, dan dimaukan dengannya, tamanni, berangan-angan, zawalan ni'mah anil maqsud. Hilangnya kenikmatan dari orang yang dia hasati. Wa hadza haramun bil ittifaq. Ini haram, sepakat para ulama. Wa yutlaqu, dan hasad juga bisa dimaknakan, wa yuradu bi al ghibtah. Wa huwa tamanni halataka halatil muqbat. Dia berangan-angan keadaannya seperti keadaan orang yang dia iri, min ghairi tamannin zawaliha, tanpa berangan-angan untuk hilangnya nikmat itu anhu darinya. Wa wal muradu fi hadal hadis, itu yang dimasukkan dalam hadis ini. Baik, itu yang dimaukan dalam hadis ini. Wa fi nadhairihi, dan yang semisalnya. Ya, nikmat apapun. Ya, nikmat apapun. Harta, ilmu atau yang lainnya, dia pengin seperti itu. Tapi tidak punya angan-angan hilang nikmat itu dari saudaranya, itu disebut ghibtah. Fa in kanatil ha allati 'alayha al-mughbat mahmudah. Jika keadaan orang yang dia iri itu mahmudah, terpuji, bahwa tamannin mahmud, itu angan-angan yang terpuji. Wa in kanat madmumah, jika yang dia iri itu adalah tercela, bahwa tamanin madmumah tercela, ya'thamu alaihi, yang dia na'am berdosa dengan angan-angannya ghaib. Sebagaimana yang sudah pernah kita sampaikan, jenis manusia di dunia itu ada empat ya. Ada orang-orang yang diberikan rezeki ilmu dan rezeki harta. Nah, golongan yang ketiga dan yang keempat, ada orang-orang yang diberikan rezeki harta tapi tidak diberikan rezeki ilmu. Ini golongan yang ketiga. Dengan kebodohan dia ya, dia menyatakan, na'am orang yang keempat ini, kalau aku punya harta sebagaimana fulan, orang yang ketiga, aku akan belanjakan untuk kemaksiatan kepada Allah ya. Dengan angan-angan dia, ini angan-angan yang jelek, maka dia berdosa karmanya. Dia dapat dosa dengan angan-angan jeleknya. Nah, ini maka tadi beliau sebutkan, jika angan-angannya itu madmumah, jelek, maka dia pun berdosa. Jika angan-angannya bagus, itu orang yang kedua ya. Orang yang diberikan rezeki ilmu tapi tidak diberikan rezeki harta. Orang yang pertama punya ilmu, punya harta, dia dengan ilmunya dia infakkan hartanya. Orang yang kedua, dia tidak punya rezeki harta tapi punya rezeki ilmu, dia menyatakan, kalau aku punya harta sebagaimana fulan, aku akan infakkan kayak fulan. Dia dapat pahala dengan niatan baiknya. Itu mahmud ya. Itu terpuji angan-angannya. Baik. Ini ikhwan fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Nah, semakna dengan hadis itu ya. Semakna dengan hadis itu, hadis berikutnya, fadhal. Hadis berikutnya dibaca semakna. La hasada yunfikuhu Zaid wa Abdullah bin Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la hasada, tidak ada hasad maknanya ghibah illa fisnatain, kecuali pada dua orang, rajulun atahallahu alquran, seorang yang Allah berikan ilmu Al-Qur'an, paham Al-Qur'an, hafalan Qur'an, huwa yaqum bi anna al-lail wa anna al-har, dia kerjakan, dia amalkan di malam hari dan di siang hari ya, dia amalkan Qur'an itu. Nah, boleh kita iri kepadanya, ingin seperti itu. Yang kedua, warajulun atahallahu malan, yang kedua orang yang Allah berikan harta, bahwa yunfiku ana al-lailu ana an-nahar, dia infakkan baik di malam hari maupun di siang hari, dia infakkan hartanya. Nah, di jalan-jalan kebaikan tentunya boleh kita iri dengannya. Iri ghibah dalam hal mahmud, dalam hal yang baik. Rawahu Muslim wa ghairuhu. Naam. Ini ikhwan fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Baik. Ini juga hadis yang berikutnya, ini semakna dengannya. Fadhal. Wa an Yazid bin al-Ahnas wa kadlaw suhbah radhiyallahu anhu, beliau termasuk sahabat Yazid bin Ahnas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la tanafasa bainakum illa fisnatain, janganlah kalian saling berlomba-lomba di antara kalian kecuali pada dua hal. Jangan berlomba kecuali dua hal. Rajulun atahullahu Qur'anan, seseorang yang Allah berikan pemahaman Al-Qur'an. Bahwa yakumu bihi ana al-laili wan nahar, dia amalkan ilmu dia itu di malam hari dan di siang hari. Wa yattabi'u ma fi, dia ikuti, ya, dia jalankan, dia amalkan. Wa yaqulu rajulun, kemudian ada orang yang menyatakan, law anna Allah aqani ma ata fulanan, seandainya Allah memberikan kepadaku apa yang telah Allah berikan kepada fulan, fa aku mubihi kama yaqub, aku akan jalankan sebagaimana dijalankan fulan, mengamalkan ilmu Al-Qur'annya. Yang kedua, wa rajulun ata Allah malan, seseorang yang Allah berikan harta. Bahwa yunfiku minnu wa yatasaddaqu, dia berinfak, dia bersedekah. Wa yaqulu rajulun, kemudian ada yang menyatakan misla dzalika, kalau aku punya harta aku akan seperti dia. Nah, ini namanya ghibta, jangan berlomba-lomba kecuali dengan dua perkara. Pengin lebih baik dari temannya, ya, dalam hal kebaikan. Rawat Tabrani fil kabir warwatu thiqat masurun. Baik. Ini di sini menunjukkan kepada kita bolehnya ucapan lau. Ya, lau dalam kebaikan seandainya. Baik, bukan dalam rangka untuk mencela takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Khan fi dina azani wa azzakumullah. Disebutkan oleh Syekh Mukbil rahimahullah afan. Ditanyakan kepada Syekh Rabi hafizahullah, ditanyakan ke beliau ini terkait tentang permasalahan kunut subuh. Ditanyakan kepada Syekh Rabi hafizahullah, hal yusalli khalfa imam masjid yaqnut fil fajri, apakah sholat di belakang imam masjid yang kunut di waktu sholat subuh, wa yada'u wa yarfa'u yadaih, berdoa dan mengangkat kedua tangannya, wa hal yutaba, apakah diikuti? Nah, apakah ketika kita bermakmum di imam yang sholat subuh pakai kunut, kita juga ikut kunut? Kata beliau hafizahullah, idza shallal imam wa qanata, kalau imamnya sholat dan kunut, faqnut ma'ahu, kunutlah bersamanya. Ini kunut subuh ya, bukan kunut nazilah. Nah, kunut nazilah jelas, ini kunut subuh. Mukhalafatul imam lil ma'mum, penyelisihan imam dengan makmum, ya, hatta lau yaro anna sholatal imam laisat bisohihah fi madhabih, meskipun dia berpendapat sholatnya imam itu tidak sohih, tidak sah menurut madhab, madhab dia, madhabnya orang yang lihat, ya, hiya sohihah fi madhab hadal imam, dan itu sohih menurut madhabnya imam itu, ya. Jadi imam yang kita sholat di belakangnya itu kan yakin madhab yang dia ikut itu sahih, subuh itu pakai kunut, ya, ini pendapatnya Imam Syafi'i. Nah, kita yang jadi makmum, kita berpendapat kunut itu tidak benar, muhdats misalnya, ya. Menurut kita sahih, itu muhdats, tapi menurut sang imam itu sahih. Nah, maka tak boleh ikuti, tetap ikuti imamnya, ya. tetap ikuti imamnya, kunut di belakangnya. Nah, ya sahih fi hadzal imam. Walakinna laisa sahih indaka, tapi itu tidak benar menurut kamu. Di sisi kamu enggak benar kunut subuh itu, tapi menurut imam benar. Shalli wara'ahu. Salat tetap salat di belakangnya, ya. Salat di belakangnya. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam amara bis salat wara'ahu. Rasulullah beliau perintahkan salat di belakang imam itu. Yusalluna lakum, mereka mengimami kalian. Fa in asabu, kalau mereka benar, falakum, maka kalian dapat pahala juga. Wa in akhtau, kalau mereka salah, falakum wa alaihim, kalian tetap benar dan dosanya pada mereka. Fa sallaw wara'ah, maka tetap salat di belakangnya imam. Nah, baik. Kemudian beliau sebutkan kisah, beliau sebutkan riwayat. Ini juga dijalankan salafun as-salih. Ya. Ja'a ar-Rasyid ila al-Hajj wa nazala fil Madinah wahtajama. Harun ar-Rasyid, ya. Beliau datang ke Makkah untuk haji. Nah, sampai di Madinah beliau berbekam. Wa sa'ala malikan. Kemudian Ar-Rasyid ini bertanya kepada Imam Malik, "Ihtajamtu, aku sudah bekam. Hal usalli biduni wudu? Apakah boleh aku langsung salat tanpa berwudu?" Apakah boleh aku salat tanpa berwudu? Maknanya, apakah bekam itu membatalkan wudu? Nah, apakah aku harus mengulangi wudu ketika aku salat? Qala na'am salli, kata Imam Malik, na'am salatlah, enggak usah pakai wudu, enggak usah diulangi wudunya, salatlah. Fa shalla bin nas, ya. Rasyid ini, Harun Ar-Rasyid ini kemudian salat mengimami jamaah. Wa lam yatawaddo minal hijama, beliau tidak berwudu selesai berbekam, ya. Indal ahnaf, menurut madhab Hanafi, al-hijamatan qudul wudu, bekam itu membatalkan wudu. Menurut madhab Hanafi. Nah, faqila li Abi Yusuf, ditanyakan kepada Abi Yusuf, murid seniornya Abu Hanifah, kaifa salita wara ar-Rasyid, kenapa anda sholat di belakangnya ar-Rasyid, wa huwa ihtajama wa lam yatawaddo, beliau yang jadi imam itu berbekam dan tidak berwudu, tidak mengulangi wudunya ketika jadi imam. Padahal kan Abu Yusuf ini berpendapat kalau bekam itu membatalkan wudu. Nah, ketika tetap ikut sholat di belakang imam itu ditanyakan, "Loh, kenapa kok anda bermakmum kepada beliau?" Nah, qala subhanallah amirul mu'minin. Nah, subhanallah itu amirul mu'minin yang jadi imam. Ya, itu amirul mu'minin. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa a'azakumullah, ya. Ketika menurut imam itu sahih untuk madhabnya dan kita berbeda dan kita kondisi sebagai makmum, kita tetap mengikuti apa yang dijalankan oleh imam. Fa in akhtau, kalau ternyata memang keliru imamnya, fa alaihim, itu dosanya mereka. Nah, kita tetap mendapatkan pahala. Baik. Beliau nukilkan wali Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kalamun, ada ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, annaka tusalli wara'al imam, kamu salat di belakang imam, idza kunta takhtalifu, meskipun kamu itu berbeda dengan imamnya pemahamannya, anta wa iyyahu fi qadhiyah, ya. Meskipun kamu itu berbeda pendapat dengan imammu, kamu salat di belakangnya, tara anna indahu batilun, kamu berpendapat pendapat imam itu batil, ya. Salatu laysat sahihah, salatnya tidak sah. Lakin huwa indahu usulun, tapi imam itu memiliki usul, memiliki ilmu. Wa indahu adillah, dia punya hujah, dia punya dalil. Meskipun menurut kita dalilnya dhaif, ya. Dalilnya lemah. Naam. Ya ra'anna salatu sahihah, dia berpendapat salatnya sahih, fa shalli wara'ahu. Tetap salat di belakangnya. Ya. Tetap salat di belakangnya. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa a'azakumullah. Sehingga pendapatnya beliau, nah, ketika kita sholat di belakang imam yang kunut subuh, meskipun pendapat kita kunut itu muhdats misalnya, tetap ikut kunut subuh, tetap ikut mengaminkan, tetap ikut mengangkat tangan. Nah, ketika imamnya itu kunut subuh karena dia itu punya dalil. Nah, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Falah Mundakar, ya, beliau pernah sholat di sampingnya Syalbani rahimahullah yang jadi imam Syekh bin Bas rahimahullah. Nah, ketika i'tidal, Syekh bin Bas sedekap, dan Syekh Falah Mundakar melihat Syalbani yang di sampingnya, beliau ikut sedekap ketika i'tidal. Padahal pendapat beliau keras yang menyatakan bid'ah ketika i'tidal itu sedekap. Nah, tapi beliau sholat di belakangnya Syekh bin Baz rahimahullah, beliau mengikuti sedekap. Nah, imamnya punya hujah, imamnya punya dalil, ya. Meskipun kita berpendapat dalilnya dhaif, tapi itu punya hujah, maka kita mengikuti apa yang dijalankan oleh imam. Maaf, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.